Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mabad. Halaman 89 ya, di atas la syaka anna nabiya sallam ini ya. Nugraha baca. Wala syekh Allah Ta'ala la syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi hayyun hayatan barzakhiyatan akmalu min akmala min hayati syuhada'i, lakinnaha laysat min jinsi hayatihi qabla al-mauti wala min jinsi hayatihi yawmal qiyamati bal hayatun la ya'lamu haqiqataha wa kayfiyataha illa Allah subhanahu. Wa li hadha fil hadithi asy-syarifi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salama. Fadalla dhalika ala anna mayitun wa ala anna ruhahu qad faraqat jasadahu lakinnaha turaddu alayhi illa salami. Wal nususu ad-dalatu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam al-Qur'ani wa sunnati ma'lumatun wa huwa amrun muttafaqun alayhi baina ahli al-ilmi, walakin dhalika la yamna'u hayatahu al-barzakhiyyata kama anna mauta syuhada'i lam yamna hayatahum al-barzakhiyyata. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, la syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi hayyun hayatan barzakhiyyatan akmala min hayati syuhada'i. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi SAW setelah wafatnya beliau hidup dengan kehidupan alam barzakh yang lebih sempurna daripada kehidupan para syuhada. Para syuhada kan juga hidup. Nah, para nabi juga hidup di alam barzakh. Lakinnaha laysat min jinsi hayatihi qoblal maut. Namun kehidupan yang ada pada para nabi itu bukanlah seperti jenis kehidupan mereka sebelum wafat mereka di dunia. Wala min jinsi hayatihi yaumal qiyamah. Bukan pula sebagaimana jenis kehidupan mereka pada hari kiamat. Jadi pertengahan kehidupan barzakh. Bukan seperti kehidupan di dunia, bukan seperti kehidupan pada hari kiamat. Bal hayatun la ya'lamu haqiqataha wa kayfiyataha illallah subhanahu. Bahkan kehidupan yang dialami oleh para nabi di alam barzakh itu adalah kehidupan yang tidak ada yang mengetahuinya bagaimana bentuknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh hadza fil hadis asy-syarifi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, ma min ahadin yusallimu ala alayya, tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah akan mengembalikan rohku kepadaku, hatta aruda alihi as-salama, hingga nanti aku akan membalas salam untuknya yang mengucapkan salam kepada Nabi. Kata Syekh bin Bas, fadalla dhalika ala annahu mayyitun. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau wafat kemudian dikembalikan rohnya ke jasadnya. Ya. Wa ala anna ruhahu qad faraqat jasadah. Dan roh beliau telah berpisah dengan jasadnya. Namun ketika ada yang mengucapkan salam, Allah kembalikan. Ya. Allah kembalikan. Paham enggak sini? Nah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jasad para nabi kita yakini berdasarkan hadis semuanya masih utuh. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan para nabi untuk memakan jasad para nabi. Allah mengharamkan bumi, Allah mengharamkan bumi atau tanah memakan jasad para nabi. Ya. Wa ala anna ruhahu, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya roh beliau qad faraqat jasadah, lakinnaha turaddu alaihi inda salam. Namun roh beliau dikembalikan kepada jasadnya ketika mengucapkan salam. Wa nususu manas Al-Qur'an, redaksi Al-Qur'an maupun hadis, dan adalatu yang menunjukkan ala mautihi sallam, yang menunjukkan atas wafatnya beliau sallam, itu benar-benar sabit dari Quran, sunnah, dan ini diketahui. Dan inilah perkara yang muttafaqun alaih, yang disepakati baina ahli ilmi, ya, oleh para ulama. Lakin dzalika la yamna'u hayatahu al-barzakhiyah. Namun hal ini tidaklah, ya, mencegah, menolak kehidupan para nabi di barzakh sebagaimana amwat, sebagaimana mautus syuhada, kama anna mautus syuhada, kematian para syuhada tidaklah mencegah kehidupan mereka di alam barzakh. Jadi para nabi itu punya kehidupan sendiri di alam barzakh. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini, al-anbiya'u ahya'un, para nabi itu hidup, fi kuburihim, di kuburan mereka, yusallun, mereka sholat, ya, mereka sholat. Ini hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la dan yang lainnya. Para nabi itu mereka hidup, di kubur mereka, mereka sholat. Sholatnya di mana? Di kubur mereka. Sholatnya di mana? Di kuburan mereka, di kuburannya. Kuburan para nabi di mana? Allah alam, gak ada yang tahu, kecuali kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a la yatrukuna fi kuburihim ba'da 40 lailatan, lakinnahum yusalluna baina yadayillah hatta yunfakha as-sur." Sesungguhnya para nabi tidaklah mereka meninggalkan kuburan mereka setelah 40 hari. 40 malam. Ya. Namun mereka sholat di hadapan Allah di kubur mereka hingga nanti ditegakkan ditiup apa itu namanya? Sangkakala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj naik buruk, Nabi melihat kafilah Quraisy yang sedang berjalan menuju Syam. Kemudian besoknya dikabarkan, si ini sipulan-sipulan sedang menuju Syam, dia berkendara ini, pakai baju ini, pakai baju itu. Nabi berkendara buruk bersama Jibril ke Syam. Kemudian kata Nabi SAW, ketika di Syam, ataitu ala Musa lailata usriyabi indal kathib al-ahmar, maka saya pun, ya, mendatangi kuburan Musa, melewati. Jadi Nabi SAW sedang menuju Baitul Maqdis, ya, sedang menuju Baitul Maqdis, Nabi SAW melewati kuburannya Musa ketika beliau diisrakan, ya, di daerah Kasib Al-Ahmar, bukit pasir yang merah. Kata Nabi SAW, wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi, dalam keadaan Musa AS sedang berdiri sholat di kuburannya. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bagaimana Musa sholat di kuburannya di Kasib Al-Ahmar. Nah, Kasib Al-Ahmar ini daerah Palestina, namanya Jericho. Allah alam, di Jordan ada yang mengklaim itu kuburannya Nabi Musa, namanya Nebo, Gunung Nebo. Di Sinai, daerah Mesir, Gurun Sinai juga ada yang mengklaim ini kuburannya Musa. Mungkin makom-makom, ya, makom tempat berdiri, bukan kuburan. Nah, tetapi banyak orang meyakini berdasarkan petunjuk hadis ini, Kasib Al-Ahmar, daerah pasir yang merah itu ada, memang ada di Jericho. Dan tempat itu sekarang dijadikan masjid. Masjidnya itu ada kuburan Allah musta'an. Ya, ada kuburan Qabru Musa. Bahkan ditulis Qabru Musa, bukan makam Musa lagi. Kalau makam bisa jadi tempat berdiri. Makam itu kan qoma yaqum. Nah, ini kubur di Jericho. Yakini ini pasir merahnya di sini. Ya. Kemarin ketika kita kesana, saya berdebat sama orang Palestina itu. orang Palestina yang menjadi pemandu, dia ngotot ini kuburan Nabi Musa. Nah, saya pun ngotot. La yu'lam qabru al-anbiya, tidak diketahui kuburan Nabi pun selain kuburannya Rasulullah SAW. Dia ngotot dengan isyarat. Saya katakan al-isyarah la tadullu, isyarat itu enggak menunjukkan kepada ta'yin, penentuan di situ. Bisa jadi sebelah sana. Dia pun mengakui. Ya, terus kenapa mesti dibuat kuburan? Sehingga memancing orang-orang meyakini, mengimani, mempercayai inilah kuburan Musa. Dibuat kuburan. Padahal di bawahnya kosong, enggak ada. Dibuat kuburan. Kuburannya ada kubahnya lagi. Allah musta'an. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Berarti ini footnote, lihat di footnote, footnote nomor 1 mengenai ta'liq dari Syekh Al-Fihri. Hadis yang tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW, melainkan Allah akan mengembalikan rohku kepadaku hingga aku membalas salamnya. Ya. Berarti footnote nomor 1 itu yang mana? Footnote nomor berapa? Nomor 2. Footnote nomor 1 min syubahil mutaakhirin, ini udah ya? Udah. Footnote nomor 2 halaman 89. Ya. Ini setiap dalam kurung atau nomor enggak usah dibaca ya. Nah, padahal dibaca sini. Coba refi, baca refi. Wajawada wajawada isnadahu Ibnu Taimiyah kama fi Sharimil Munqi. Al-Ikhna'i wa qailatun jalilatun wa qala Ibnu Abdul Hadi fi Sharimi hadithun isnaduhu muqaribun wa huwa sahihun ay yakuna mutabi'an li ghayrihi wa 'abidan lahu intaha wa qala Ibnu Hajar fil Fathhi wa qala ibnu hajar fil fath, apa itu yang dikatakan ruwat jamak dari rawin thiqatun dzakara al-immatu annahu mahfuzun wa annahu la ba'sa bihi durusi ba'da salatai al-maghribi wal 'isha qultu zada ba'dhum 'inda qabri wala aslara qala al-'allamatu 'Abdullahi ababutain hadha yadullu 'ala anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam laysat da'imatan fi qabrihi wa qala aydan wa hadha yadullu 'ala anna ruhahu ash-sharifata laysat fi badanihi wa innama hiya fi a'la qabrihina wa laha ittisalun bil jasadi wallahu a'lamu bi haqiqati dhalika la yudriku al-hissu wa la al-'aqlu. Baik, barakallahu fikum. Ini masih panjang ya footnote-nya ya. Sekian halaman footnote aja, ta'liq penuh manfaat. Ya, kata Syekh Al-Fihri hadis tadi, hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Ya, ini dijelaskan pula di kitab Aunul Ma'bud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Sanadnya dianggap jayyid oleh Ibnu Taimiyah di kitab Sharimul Munqi karangan Ibnu Abdul Hadi. Sharimul Munqi ini kitab yang bagus, Surat Al-Subki, untuk membantah syubhat kalangan kuburiyin. Kalau antum punya rezeki, beli kitab ini. Ya, Sharimul Munqi Rat ala As-Subki. Membantah syubhat kalangan kuburiyin. Ya. Habis luluh lantak syubhat kuburiyin oleh Ibn Abdul Hadi di kitab ini. Ya, Ibn Abdul Hadi adalah salah satu murid dari Ibn Taimiyah. Ada kitab ini juga, ini terdapat di kitab Rad al-Ikhna'i dan kitab Qa'idatun Jalilah. Kalau Qa'idatun Jalilah karya Ibn Taimiyah. Ibn Abdul Hadi berkata di Sharimil Munqi, hadisun isnaduhu mutaqaribun. Hadis ini sanadnya mendekati sahih. Wasalihun ayyakuna mutabi'an. Lighairi. Hadis ini juga layak menjadi mutabik, pendukung dari hadis yang lainnya yang semisalnya. Wa'adi dan Nahu, dan penguatnya. Ibnu Hajar berkata di Al-Fathul Bari, ruwatuhu siqatun. Para perawi hadis ini siqah. Syekh bin Bas berkata, dzakara al-imatu annahu mahfudun. Para ulama, para imam menyebutkan bahwasanya hadis ini mahfud. Mahfud itu lawan dari syad. Syad tahu syad? Masih ingat di pelajaran kita baikuniyah, syad yaitu mukhalafatu thiqah li thiqah. Ya, lakhar alladhi aqwa minhu, yaitu perawi yang thiqah menyelisihi perawi yang thiqah yang lainnya yang lebih kuat dari dia atau yang lebih thiqah dari dia. Maka jadi dhaif. Nah, ini lawannya. Ini lawannya. Yang lebih thiqah mahfud. Yang thiqah tetapi menyelisih yang lebih thiqah namanya syad. Tapi barakallahu fikum. Wa annahu la ba'sa bih, dan hadis ini tidak mengapa. Dari durus antara dua salat maghrib dan isya. Qultu, kata Syekh Al-Fihri, sebagian mereka menambahkan inda qabri. Ya. Hatta aruda alaihi as-salama inda qabri, di sisi kuburanku. Namun kata Syekh Al-Fihri, ya, hada ya, apa kata beliau, wala aslalah, tapi enggak ada asal usulnya. Al-Allamah Abdullah Ababutain berkata di kitab Ad-Durar As-Saniyah sebagaimana dikutip di kitab Ad-Durar As-Saniyah, hadis ini menunjukkan anna ruhahu laysat daimatan fi qabrihi. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya rohnya Nabi enggak selalu ada di kuburan beliau. Iya enggak? Kan kata Nabi SAW, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhihi. Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi assalam, hingga aku dapat membalas salamnya. Berarti ketika seorang hamba belum mengucapkan salam kepada Nabi, rohnya Nabi dikubur enggak? Nah, kata Syekh Babutain demikian. Nah, kemudian wa qala aidan, dan beliau juga berkata, masih dikutip di kitab Ad-Durar As-Saniyah, wa fa hadha yadullu ala anna ruhahu asy-syarifah laysat fi badanihi wa innama hiya fi a'la illiyin wa laha ittisalun bil jasad, wallahu a'lam bi haqiqati dzalika. Dan beliau juga berkata bahwasanya hadis ini menunjukkan rohnya Nabi yang mulia tidak berada di badan beliau. Ya, namun rohnya berada di illiyin, yang paling tinggi. Ya, dan namun memiliki hubungan dengan jasad. Allah yang paling mengetahui hakikat hal tersebut. La yudrikuhu al-hissu walal aqlu, yang hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh nalar indrawi kita maupun akal kita. Masa dibutnat qala al-Albani fi dhaifah, silsilah al-hadis ad-dhaifah. Nah, lanjut baca siapa berikutnya. Arga-arga, baca arga. Hayatan barzakhiyatan. Biman yusallim. Yaqadatihi yaqadatihi wa mutafawitun. Malail a'la. Malail a'la qawm samawat. Wala hada al-qawm qawiyyun badan. Tahmiluhu. Tahmiluhu ala salati fi qabli. Wa qadra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qa'iman yusalli fi qabli. Wa ra'ahu fi samai asadisat. Wala ta'adu dhaw bainahuma. Ru'yatuhu lahu fi samai innama hiya bi ruhihi. Musawwaratan fi surati badani wa ru'yatuhu lahu fi qabli qa'iman bi salimi sababi quwwati bi sababi quwwati ta'allu bi ruhi bi badani ta'alluqan hamluhu hamalaha hamalaha ala salati la ana ruhahu fa'afan mustaqirra fi samai asalisati wa halat fi qabli. Baik. Sandu. Ya. Dari mana tadi arga bacanya? Waqala Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Fihri. Mana? Belum ketemu saya. Misalnya kecil-kecil sih. Baris ke berapa? Qala Al-Albani fi Dhaifah. Syekh Al-Albani berkata di silsilah al-hadis Dhaifah, hadis ini yadullu ala anna ruhahu laysat mustaqirratan fi jasadihi asy-syarifi. Hadis ini menunjukkan bahwa rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menetap di jasad beliau yang mulia. Intaha. Selesai kutipan dari silsilah al-hadis Dhaifah. Nah, kemudian kata qultu, kata Syekh Al-Fihri, al-anbiya wa syuhada hayatuhum fi kuburihim hayatan barzakhiyatan ghaibiyatan. Nah, para nabi, para syuhada, kehidupan mereka di kubur mereka itu kehidupan barzakh yang ghaibiyah, yang gaib. La ya'lamu tafasilaha, yang tidak ada yang mengetahui perinciannya, hakikatnya kecuali Allah jalla wa ala. Wa la na'lamu min tafasilaha illa ma ja'a bihil khabaru. Dan kita pun tidak mengetahui perinciannya kecuali apa yang keterangan yang terdapat lewat hadis. Nabi hanya menyatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Udah gitu aja. Ini Nabi SAW menyatakan para nabi itu masih hidup di kuburan mereka. Mereka sholat. Namun kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dua alam. Alam akhirat, yaitu alam hari kiamat, dan juga alam dunia. Gimana kehidupannya? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Mana lagi tadi? Ka ilmihi, sebagaimana Nabi SAW mengetahui biman yusallim alaih, biman yusallim alaih, terhadap orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau mengetahui orang yang mengucapkan salawat kepada beliau. Dan beliau membalasnya salam dan salawat, salam mereka. Dan seterusnya. Ibnu Hajar berkata di Al-Fathul Bari, li'annahu ba'da mautihi wa in kana hayyan fahiya hayatun ukhrawiyyatun. Ya, karena Nabi SAW walaupun setelah wafat beliau, ya, beliau masih hidup, namun kehidupan itulah kehidupan ukhrawiyah. Kehidupan ukhrawiyah bukan kehidupan dunia, yang la tusbihu al-hayata fid dunya, yang tidak seperti, tidak menyerupai kehidupan di dunia. Intaha. Kata Ibnu Hajar. Kemudian kata Syekh Al-Fihri, waruhu laha ta'allukun bil badan fi halatin muta'addidatin, dan roh memiliki keterkaitan dengan badan jasad dalam beberapa kondisi. Ya, dalam beberapa kondisi yang beraneka ragam. Ihdaha, salah satunya ta'alluqu ar-ruhi bi badanil hayyi fi yaqadatihi wa yaqwa manamihi. Ya, keterkaitan roh dengan badan yang masih hidup, ya, ketika terjaga maupun tidurnya. Ya, ketika terjaga maupun dalam keadaan tidur. Ini keterkaitan roh dengan badan yang masih hidup. Ya, kita ini masih hidup, kita tidur, roh masih berkaitan. Ya. masih berkaitan, sehingga kalau kita mimpi, mimpinya buruk, kita bangun merasakan gelisah gitu. Heremonnya mimpi nazornya khitbahnya ditolak misal. Ya enggak, udah nyogok itu belum Paris? Hah? Udah dijajanin belum Parisnya? Dijajanin dulu Parisnya biar diterima nanti khitbahnya. Misalkan heremonnya. Ya, mana lagi tadi? Nah, asalisah, saniyah ya. Ta'allukuha bibadanihi yaumal qiyamah. Ah, keterkaitan, ya, roh dengan badan, dengan badannya pada hari kiamat. Roh dan badan itu menyatu, makanya penduduk surga ketika masuk surga dengan roh dan badan nikmatnya itu, penduduk neraka disiksa badannya. Kulit-kulitnya sampai hancur diganti kulit yang lain. Rohnya pun tersiksa sampai mereka mengatakan kepada penduduk malaikat penjaga neraka, "Ya Malik, lihat di alaina rabbuk." "Wahai Malik, udah putuskan aja kepada Rabbmu, bilang kepada Rabbmu, udah putusin aja kita mati aja udah." Enggak kuat. Rohnya enggak kuat. As-salisah ta'alluquha fi badanil mayyit fi qabrihi ahyanan. Nah, yang ketiga, keterkaitan roh dengan badan si mayit di kuburannya terkadang. Nah, terkadang-kadang. Dan arwah amwat, orang-orang yang telah mati, la takunu ma'ahum fi kuburihim, tidak bersama mereka di kuburan mereka. Lakin laha ta'allukun bi abdanihim. Namun roh memiliki keterkaitan dengan badan mereka. La ya'lamu kayfiyatahu illallahu, kata Syekh Al-Fihri, yang tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya kecuali Allah Ta'ala. Wal amwatu mutafawituna fi hadha ta'alluqi quwwatan wa dha'fan. Sedangkan mayit mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat terkait kaitan mereka dengan jasad mereka, dengan apakah kuat keterkaitannya atau lemah. Walladzi lirusuli, nah, yang ada pada rasul keterkaitan rohnya dengan badannya, antara hubungan roh dengan badannya, akmalu minal ladzi lisyuhada, itu lebih sempurna, ya, keterkaitan dengan badannya daripada para syuhada. Walladzi lisyuhada akmalu mimma lisalihin. Dan keterkaitan roh dengan badan yang ada pada orang-orang yang mati syahid lebih sempurna keterkaitannya daripada keterkaitan roh dengan badan yang ada pada orang-orang saleh. Wa hadza takunu fi mala'il a'la fawqa samawat. Ini keberadaannya ini pada tempat yang tertinggi di atas langit. Walaha ta'allukun qawiyyun bil badani, dan roh memiliki keterkaitan dengan badan, ya, dengan badan tahmiluhu ala salati, sehingga roh tersebut membawa si badan untuk mengerjakan salat fil qabr, di kuburan. Tadi kata Nabi SAW, al anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun, para nabi itu masih hidup, ya, dengan fase kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia dan akhirat, ya, yang mereka salat di kuburan mereka, salat di kuburan mereka. Kata Rasulullah SAW, ketika malam Isra Mi'raj beliau melewati kota Jericho, ya, Yerusalem, di Palestina, di daerah Syam. Atau itu ala Musa, ya, saya melewati Musa. Lailata usriya bi indal kathib al-ahmar. Ketika malam saya diisrakan, saya melihat Musa. Ini kuburannya Musa di bukit pasir yang merah. Ya, wahuwa qaimun yusalli fi qabrihi, dalam keadaan Musa berdiri sholat di kuburannya. Berdiri sholat di kuburannya. Jadi ini keterkaitan roh dengan jasadnya Musa itu kuat sekali. Dan Nabi SAW melihat Musa dengan jelas. Kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis, maka para nabi didatangkan oleh Allah semuanya, sehingga Nabi SAW melihat Musa sebelum melihat ke langit yang keenam. Kan nanti melihat lagi langit yang keenam, melihat Musa rambutnya keriting, melihat Nabi Isa. Nabi Isa ini memang masih hidup. Nabi Isa memang masih hidup. Artinya di dunia belum Allah matikan. Nabi Isa digambarkan seperti Urwah bin Mas'ud. Ada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim nanti berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Nabi Isa juga berjumpa lagi di mana? Di langit. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Isa SAW di langit ketujuh. Nabi Musa di langit keenam. Ya, maka mereka semua sholat di belakang Nabi SAW dengan imamnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis waktu itu gimana? Hah? Udah ada masjidnya ya? Hancur waktu itu. Jadi waktu itu sholat di situ belum ada masjidnya. Hancur. Dibangun oleh Adam, hancur tsunami zaman Nabi Nuh, dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dihancurkan lagi oleh kalangan Romawi yang masih menyembah dewa-dewa. Ya, kemudian di masa Umar bin Khattab, ya, ketika Umar merebut Al-Quds, Yerusalem, dibangun lagi oleh Umar dengan isyarat tempat tersebut adalah Baitul Maqdis. Isyarat yang didapatkan Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi tadi? Ya. Hah, wa hakadha ya. Mana? Wa qad ra'a, itu ya. Wa qad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Musa qa'iman yusalli fi qabri. Ini hadis yang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Musa salat di atas kuburannya. Di kuburannya. Ya. Loh, kok Musa sholat di kuburan? Kan gak boleh sholat di kuburan. Nah, kan begitu. Semua bumi, kata Rasulullah SAW, ju'ilatil ardu, ya, ju'ilat li al-ardu masajid. Tanah bumi ini dijadikan oleh Allah untukku sebagai tempat masjid. Kecuali apa? Kuburan dan toilet. Dalam rakyat yang lain, kandang unta. Loh, itu gak berlaku bagi orang yang sudah mati. Yang ditaklif dalam hadis tersebut adalah orang yang masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita jangan jadikan kuburan sebagai tempat sholat, kecuali sholat mayit, sholat jenazah boleh, karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, dengan menghadap kiblat. Kalau memang antum terlambat menghadiri sholat jenazahnya, kemudian antum susul ke masjid, ke kuburannya boleh. Nah, sedangkan Nabi Musa disifati oleh Rasulullah SAW sholat. Sholat yang kita ketahui, sholat bukan sholat jenazah, tapi sholat ibadah. Lo kok sholat di masjid? Ya, itu sholat di kuburan. Lo bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Ya. Paham gak sini? Beliau keluar dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena yang dilarang Rasulullah adalah orang yang masih hidup menjadikan masjid sebagai, kuburan sebagai tempat sholat. Buat orang yang masih hidup. Ya. Kata Nabi Sallam, "La'anullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhaakum an dzalik. La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal bait karena rumah yang dibacakan alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Yang di situ sholat membaca Al-Quran atau membaca ayat-ayat Allah yang lainnya. Naam barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Wa ra'ahu fis samawati sadisah. Dan Nabi pun melihat Musa di langit ke-6. Kan Nabi SAW setelah turun di Isra, ketika Isra di Baitul Maqdis, ya, di situ di batu besar itu, ya, Nabi SAW salat di situ bersama seluruh para nabi, bersama seluruh anbiya. Kemudian setelah selesai salat, Nabi SAW diangkat lagi oleh Jibril ke langit pertama. Jibril ngetok pintu langit, ditanya, "Man anta?" Jibril. "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Muhammad. Oh, dibuka. Dibuka terus ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketemu Musa lagi. Ketemu Musa lagi. Rohnya Musa di langit ke-6. Tadi Musa pertama dilihat oleh Nabi di kota Jericho sedang sholat di kuburannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai Al-Quds, di kota Al-Quds, Yerusalem, di Baitul Maqdis, ada Musa lagi sholat. Ya. Pas Nabi naik, ada Musa lagi di langit ke-6. Ya enggak? Gimana tuh? Baik, perhatikan. Lihat dekat penjelasan Al-Fikri. Mana tadi? Wala ta'arudha bainahuma. Ini enggak ada. Enggak ada kontradiksi di antara dua riwayat ini. Ya. Nabi SAW melihat Musa di kuburannya sholat dan melihat Musa di langit yang ke-6. Enggak ada kontradiksi. Faru'yatuhu lahu fis sama'i innama hiya liruhihi musawwaratan fi surati badanihi. Perhatikan, maka melihatnya Nabi SAW melihat Musa di langit yang ke-6 itu melihat rohnya yang musawwaratan, yang berbentuk badan, ya, sebagaimana fi surati badanihi. Wa ru'yatuhu lahu fil qabri, dan Nabi SAW melihat Musa di kuburannya, qa'iman yusalli, yang beliau berdiri salat, bisababi quwwati ta'alluqi ruhihi bi badanihi, itu disebabkan kuatnya keterkaitan rohnya Musa dengan badannya Musa, ta'alluqan hamalaha 'ala shalah, yang keterkaitan ini membawa Musa untuk mengerjakan salat. La anna ruhahu faraqat mustaqirroha fis sama'i as-sadisah wahallat fil qabr. Bukan maknanya rohnya Musa berpisah meninggalkan tempatnya yang di langit ke-6 tadi, kemudian bersatu di kuburannya. Bukannya kayak gitu. Paham gak sih? Bukannya ketika Nabi SAW ketika Isra Mi'raj melihat kuburannya Musa indal kasif al-ahmar, di bukit pasir yang merah, Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi, kata Nabi SAW, bukannya pada saat itu ketika Nabi sedang naik buruk melihat Musa, bukannya pada saat itu di langit ke-6 rohnya Musa gak ada. Paham gak antum? Rohnya Musa gak ada. Gak demikian. Paham gak? Ngerti? Ini sama kalau kita belajar mengenai bab sifat nuzul, yang kata Nabi SAW, inna rabbakum yanzilu, ya, sesungguhnya Rabb kalian turun, ila sama'i dunia fi thulutsil lailil akhir, ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Memangnya ketika Nabi SAW turun ke langit dunia dipahami ars itu jadi kosong? Siapa yang memahami kayak begitu? Hah? Siapa yang memahami? Gak ada, kecuali orang-orang yang gila, ya, orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami sifat-sifat Allah. Gak ada yang memahami kayak begitu. Memangnya makhluk kalau di langit kedua, dia di lantai kedua turun di lantai pertama. Ketika dia naik lift, ya, sudah sampai di lantai pertama, berarti badan dia, jasad dia, roh dia cuma di lantai pertama. Di lantai kedua udah berpindah. Hah? Paham gak sini? Kalau masih ada di lantai kedua, dicurigai. Yang mana yang setan? Iya gak? Paham gak sini? Dicurigai. Loh, di CCTV dua-duanya ada gitu kan, CCTV. Nah ini lantai pertama dia nih, lantai kedua dia lagi. Wah, yang mana nih yang setan ini? Yang jin menyerupai dia. Atau orang yang pakai apa tuh, topeng-topeng menyerupai dia. Paham gak sih ini? Pada makhluk aja kita, pada nabi aja kita gak melazimkan, gak mengharuskan berpisahnya roh, ya, Musa dari langit ke-6 kemudian karena menyatu dengan kuburannya, jasad di kuburan. Tidak demikian. Apalagi pada turunnya Allah, sifat Allah. Paham gak sih ini? Kemudian mana lagi tadi? Qala ibn Abdul Hadi. Nah, ini ya, berikutnya. Hadal, Zaki, baca Zaki. Abdul Hadi. Kauyun naat dari ta'alluq. Terus fattahamalahu ala sholati jika kana an-na'imu taqwa nafsuhu fa'alaha wa fi'luha. Wa fi'luha bukan fa'alaha. Wa fi'luha fi halin ma'i hatta tahraka al-badanu. Hatta taharraka al-badanu wa tuqimuhu wa tu'athiru fihi Fama dhannu, maknanya ma istifham. Fama dhannu bi arwahil anbiya'i. Qala, fa hadhihi ruhun na'imi muta'alliqatun bi badanihi wa hiya fi samai tahta al-'arsyi wa turaddu ila al-badani fil aqsa waqtin. Wa ruhun an-na'imi mustaqirruha bi badani. Warruhul anna'imu mustaqirruha al-badanu tas'adu so'ada yas'adu tas'adu hatta tabluhu as-sama'a arama hunalika walam tufarik al-badanu al-badan walam tufarik al-badana al-badana hiraqan kulliyan wa aqsahu arwahul anbiya'i was-siddiqina wa syuhada'i mustaqir mustaqir ruha fi ilmiyina turadu ila al-badani ahyana walam tufarik mustaqir ruha walam tufarik mustaqir ruha maf'ul walam waman lam yansharih waman lam yansharih lam yansharih sadiruhu lafuhima lifahmi lifahmi haja wa fala yubadir lamnya la lanya la nahiyah jazimah fala yubadir ila raddihi wa inkarihi bi ghairi ilmin fa inna lil arwahi sya'nan akhar wa sya'nil abadani wa ira sya'nil abadani tayyib terus maqala fi wa fil wa fil jumlati radda ar-ruhu ala al-mayyit radda ar-ruhu ala al-mayyit fil barzakh la yastalzimu al-hayata allati yakunuha ba'dun al-ghalibina wa in kana nau'u hayati nau'a khabar wa in kana nau'a hayati hayatin hayatin barzakhiyatin wa qawlu man za'ama annaha nadhiru hayatal nadhiru al-hayati hayati al ma'budati mukhalafan mukhalifun mukhalifun lil manquli wal ma'quli tayyib hasbu ya berkata Ibnu Abdul Hadi la raiba anna Musa lam yurfa min qabrihi tilka lailata perhatikan kata Ibnu Abdul Hadi ya, ini enggak diragukan lagi bahwasanya Musa jasadnya di kuburannya itu jasadnya tidak diangkat dari kuburannya pada malam tersebut. Pada malam Isra Mi'raj. Tidak Musa tidak pula bukan beliau, la huwa wa la ghairuhu minal anbiya maupun para nabi yang lainnya. Kan kuburan para nabi semuanya di mana? Di bumi. Ya, di bumi semuanya. Alladzina ra'ahum fis sama. Yang mereka semua Nabi sallallahu melihat mereka di langit. Nabi melihat Musa di langit keenam, melihat Nabi Ibrahim, melihat Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Adam. Ya. Baik. Walam takun salatu Musa fi qabrihi bi mujibatin mufariqati ruhihi lis sama'i sadisa wa hululuha fil qabr. Dan tidaklah salatnya Nabi Musa di kuburannya, tidaklah hal tersebut mengharuskan berpisah dengan rohnya ya, di langit yang keenam ya, dan menyatu di kuburan tidak demikian kayak tadi enggak ya. Demikian bisa dipahami sini bal hiya fi mustaqirriha bahkan ya rohnya Nabi Musa tetap berada di tempatnya di langit yang keenam wa walaha ta'allukun bil badani qawiyyun namun rohnya Nabi Musa memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan badannya yang ada di kuburannya di Kasib al-Ahmar di bukit pasir merah daerah Syam ya, orang-orang Palestina menunjuknya itu di kota Jericho waktu saya kesono pasirnya gak merah sih saya juga bingung merahnya mana pasirnya gak merah ya gurun gitu gurun hasilnya merah mana ya mana lagi tadi mana berikutnya aduh hilang itu. Hatta hamalahu ala salati, hingga membawa badannya Musa untuk sholat. Jadi keterkaitan kuat antara rohnya Musa dengan badannya. Wa idza kana an-na'imu taqwa nafsuhu. Nah, apabila orang yang masih tidur, ini masih hidup nih. Ya. Jiwanya itu kuat. Wa fi'luha fi hali naumi, dan perbuatan dia mungkin dia ngigo ya. Dia ngigo habis nonton film Rambo. Wah, habis nonton film Rambo dia tidur kan. Nonton Fist Blood. Nah, kan. Wah, habis itu dia ngambil pisau. Wah, dah, perbuatan dia pihalin naumi, dia dalam keadaan tidur. Wah, seolah-olah dia lagi apa namanya ngelawan musuh. Hatta taharraqa al-badanu, sampai akhirnya badannya bergerak. Orang ngigo. Wa tuqimu, dan akhirnya bangun. Wah, orang tidur bangun gitu kan. Main silat. Ada enggak kayak gitu? Lagi ngigo kan. Waktu asiru fihi, dan akhirnya benar-benar memberikan efek pengaruh. Paham gak sini? Ini masih hidup ini, masih hidup. Keterkaitan kalbu dia, keterkaitan rohnya dengan badannya kuat gak? Kuat. Ya, padahal itu orang biasa. Ya, si penonton film Rambo gitu. Dia nonton film Rambo, nonton film Pito, seolah-olah dia jadi GE, lawan company. Jenderal Scott Hyde, seolah-olah dia lagi main silat dia, lagi tidur. Ini makanya di santri ini tidur sebelah-sebelah nih, kasurnya hati-hati ya, dicepol ntar sama teman sebelah, setonjok, sama si Paris nih, ngigo kan. Sebelahnya Ihsan, nah, dijenggut si Ihsan, gondrong ya. Ya, tayyib. Enggak dosa dia, dosa enggak? Rupiah kolam, pena diangkat dari tiga kan? Ada naim, hatta yastaik gitu, tenang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dijenggut si Ihsan, oh, Raymond juga dikunjung, wah. Kamu ya yang mau nazar saudara saya ya. Wah, itu mah gak tidur itu. Itu mah gak tidur itu. Hah? Itu berarti udah gak tidur, Mon. Wah, antum nih mukallaf ini. Gak ada alasan. Gak ngigo ini. Baik. Nah, kata Syekh Al-Bihri, kalau pada orang yang masih hidup, ini bukan nabi, bukan nabi dia. Bukan orang mati syahid. Tapi keterkaitan rohnya dengan badannya kuat. Rohnya mimpi dia. Jadi GE, jadi company, jangan jadi company, mesti jadi company. Jadi GE, terus dia berantem sehingga badannya bergerak. Tepak tepok. Wah. Lihat, famadhannu bi arwahil anbiya. Ah, coba, maka bayangkan. Bagaimana lagi apa yang Anda duga dengan rohnya para nabi? Maka roh para nabi lebih memiliki keterkaitan yang kuat dengan badannya. Bisa dipahami sini? Wa qala, dan beliau berkata. Siapa ini? Ibn Abdul Hadi ya? Kata Ibn Abdul Hadi. Beliau berkata lagi, masih di Sari Mulmunki. Fahadihi ruhun na'imi muta'alikatun bibadanihi wahiyya fissamai tahtal arsh. Roh orang yang tidur ini berkaitan dengan badannya. Padahal dia di langit, di bawah. Padahal dia masih di langit, di bawah ars. Turadu ilal badan. Akhirnya kembalikan ke badan. Fi aksara waktin. Di waktu yang paling singkat, pendek. Faruhun na'imi mustakirruha. Mustakirruha al badanu. Maka roh orang yang tidur, tempatnya itu di badannya. Tas'adu, akhirnya naik. Hatta tablughu samaa'ah, hingga sampai ke langit. Wa tara, tara ini bukan fa'ilnya anta tapi hiya, ya. Taknya tak muannasah. Wa tara, dan roh ini akhirnya melihat ma hunalika, apa yang ada di langit sana. Walam tufarriqil badana, dan tidak berpisah dengan badan, firaran kulliyan, dengan perpisahan secara totalitas. Sementara aja, ya. Nanti pas dia bangun, balik lagi. Makanya kalau orang baru bangun tidur, apa yang dia baca? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Dibalikin lagi rohnya. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, artinya setelah rohnya dicabut. Rohnya dicabut. Makanya mati, apa namanya, tidur itu namanya mati. Hah? Apa? Mati sugro, mati kecil. Tidur itu mati kecil. Ya. Nabi Isa ditidurkan, mati kecil. Ya. Makanya ketika Nabi sesuatu ditanya di sorga, ahlus jannah, apakah naimun? Apakah ahlus jannah naimun? Ya. Kata Nabi sesuatu apa? Apakah penduduk surga nanti pada tidur? Gitu kak? An-naum akhul maut. Yang namanya kematian itu saudaranya kematian. Yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Enggak ada lagi kematian di surga. Kematian sudah Allah sembelih. Nah, sudah disembelih oleh Allah. Sehingga enggak ada kematian. Maka penduduk neraka enggak ada yang tidur, penduduk surga enggak ada yang tidur. Begadang dong. Enggak. Kalau begadang itu seolah-olah enggak tidur nih jadwalnya, jadwalnya tidur dia enggak tidur. Baru namanya sahir, orang yang begadang. Di jadwal tidur dia terjaga, baru namanya begadang. Kan begitu? Enggak. Kalau kita lagi begini, ini begadang enggak namanya? Enggak, emang bukan jadwal tidur. Paham enggak sini? Tapi nanti jam 2 malam kita kayak begini, baru namanya begadang. Paham sini? Barakallahu fiik. Udah mulai ngerti? Mana lagi tadi? Wa'aqsuhu. Ini ya. Dan kebalikannya adalah arwahul anbiya, roh-roh para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, orang-orang yang siddiq, para syuhada, mustaqiruha, tempatnya rohnya itu tersebut adalah fi'iliyin, fi'iliyin. Wa turaddu ilal badani ahyanan, terkadang dikembalikan ke badan. Walam tufarriq mustaqarraha, namun tidaklah berpisah dengan tempatnya. Ya. Rohnya siapa? Para nabi, siddiqin dan syuhada. Wa man lam yansarih, lam yansharih sadruhu. Nah, siapa yang dadanya belum lapang lifahmi hadat tasdiqi bihi, untuk memahami ya, pembenaran ini, fala yubadir ila ingkarihi. Maka janganlah dia terburu-buru untuk mengingkari, untuk menolak, wa ingkarihi ila raddi wa ingkarihi. Untuk menolak dan mengingkarinya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ya. Fa inna lil arwahi sya'nan akhara ghaira sya'nil abadan, karena yang namanya roh memiliki keberadaan yang lain selain dengan keberadaan badan. Wa qala fil jumlah, ini udah dibaca belum? Udah ya. Wa qala, dan beliau ya Ibn Abdul Hadi, fil jumlah ruddul ruhi alal mayyit fil barzakh, dikembalikannya roh kepada mayyit di alam barzakh. La yastalzimu alhayata, itu tidaklah mengharuskan kehidupan. Allati yadhunnuha ba'dul ghaid ghalitin, ya sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang salah paham. Ya. Orang yang mati syahid, ya, mereka hidup. Ghairu amwat, tidak mati. Balhum ahya'un, bahkan mereka hidup. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ahya'un, para nabi itu hidup. Fi kuburihim, di kuburan mereka. Yusallun, mereka sholat. Dengar hadis kayak begini, dengar hadis kayak begini, kuburiun, wow, dapat angin segar. Tuh, gua kata juga apa katanya. Tuh. Makanya kita datang ke makam orang soleh. Orang soleh ini masih hidup. Kita curhat, dia dengar katanya. Dia hidup, gak mati. Dia datang, minta. Minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, saya punya hajat ini dan itu, sampaikan kepada Allah hajat saya ini. Tuh lihat. Bahkan sampai minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Contoh yang pertama saja, kata Syekh bin Baz setelah kita lewati pembahasannya, itu syirik akbar. Ya? Itu bukan tawasul bijah. Kalau tawasul bijah masih minta pada Allah. Ya Allah. Ya. Allahumma. Ya Allah. bijahi waliyika hada, dengan kedudukan, dengan perantara kedudukan walimu ini ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Nah, ini bid'ah. Ini bid'ah. Nah, yang syirik akbar datang, jadikan si wali tadi sebagai perantara antara hubungan dia dengan Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, sampaikan kepada Allah keinginan saya ingin ini dan itu, sampaikanlah kepada Allah. Inilah ainu syirik. Yang kata Syekh bin Bas, inilah hakikat kesyirikan. Yang musyrikin Quraisy juga demikian. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Kata orang musyrikin Quraisy apa? Setelah mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka, apa kata mereka? Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar wali-wali ini, agar orang-orang saleh ini yang kami berikan ibadah, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apalagi yang minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ampuni saya. Wah, ini benar-benar syirik akbar, kuadrat. Bukan cuma syirik akbar dalam uluhiyah, dalam rububiyah. Masih ingat penjelasan saya bin Bas? Dia pernah lewat kan? Syirik akbar di uluhiyah dan rububiyah. Dia meyakini ada zat yang mengampuni selain Allah. Na'udzubillah. Ini lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh musyrikin Quraisy Arab. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Nah, wa in kanat naw'a hayatin barzakhiyah. Nah, ini ya. Walaupun kehidupan itu adalah jenis kehidupan barzakh. Namun tidak seperti demikian yang dipahami oleh kuburiyun, bahwasanya kuburan orang soleh, orang solehnya di dalam kuburnya hidup sebagaimana kehidupan di dunia. Na'udzubillah. Ya. Itu hanya roh mereka diiliin. Sesekali Allah kembalikan ke dunia. Ya. Nah, kehidupan mereka di dunia, maksudnya dikubur ya, dikubur. Nah, kehidupan mereka dikubur kehidupan barzakh. Ya. Yang mereka di situ pun beribadah pada Allah, bukan menerima ibadah. Tapi perhatikan. Kata Syekh Ibnu Abdul Hadi, beliau bersih berkata lagi. Mana lagi tadi? Wa qawlu man za'ama annaha nadhirul hayatil ma'hudati mukhalifun lil manquli wal ma'qul. Dan ucapan orang yang mengatakan kehidupan para syuhada, orang-orang soleh, para nabi dikubur mereka, ya, itu serupa dengan kehidupan yang ma'hudah yang kita ketahui, maka ini menyelisihi manqul, menyelisihi dalil Al-Quran, Sunnah, dan juga menyelisihi akal. Naam, barakallahu fikum. Ya, Syekh Anwar baca, Syekh Anwar. Li isbati hayatin muzilatin bismil mauti, bal hiya anwa'u hayatin barzakhiyatin, wal hayatu jinsun tahtaha anwa'u, wa kadzalika al mautu, fa isbatu ba'dil hayati la yuzilu bismil mauti al hayatil barzakhiyati, wa isbati ba'di anwa'il mauti la yunafi al-hayata intaha undur as-sorimu al-munki. Undur as-sorima. Undur as-sorima al-munki. Munki, ya. Waqad azar ba'duhu. Ba'duhu. Azar ya'zu. Fi'il muta'adi. Fa'ilnya domir mustatir takdiru huwa. Huwa ini kembali ke mana? Ke Ibn Abdul Hadi. Wa azza ba'dahu, azza itu maknanya apa? Nasabah yang sibuk. Terus dibagi taimiyah fil iktibai wa mundur al-fatawa. Qultu wa naimu ruhuhu fi badanihi wa huwa hayyun wa hayatuhu an qasu min hayatil mustaiqidi mustaiqidi li anna an-nawma huwa al-mautatu as-sughra wa idza kana la yasifu biha sunnaini wa huwa hayyun hayatan haqiqiyatan bil mustaiqidi fakaifa yuqasu al mayyitu hayya hayatan barzakhiyah al mayyitu kaifa yuqasu al mayyitu nah terus lanjut al mayyitu hayya hayatan barzakhiyah al mustaiqidi udah jam berapa ini 9.14 ya. Habis ini udah ada ya. Waqala dan beliau berkata Ibn Abdul Hadi, wa hadhihi al-i'adatu i'adah dikembalikan roh yang ada di Iliyin, rohnya syuhada ya, dikembalikan ke kuburan, laisat multazim mustalzimatan li isbati hayatin muzilatin li ismil maut. Ini tidaklah mengharuskan adanya penetapan kehidupan yang menghilangkan nama kematian. Misal Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid, ya enggak? Kuburannya di Uhud. Nah, Hamzah mati syahid. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, bahkan Hamzah adalah Sayyidus Syuhada fil Jannah, penghulunya, pimpinannya para syuhada di surga. Hamzah mati syahid. Nah, terkadang rohnya berarti diiliin, terkadang rohnya di mana? Allah kembalikan ke kuburannya. Dia sholat di situ. Nah, dikembalikannya rohnya ke kuburannya, perhatikan, itu tidaklah mengharuskan dihilangkannya nama kematian. Kita yakini Hamzah sudah wafat belum? Sudah wafat. Bukan berarti ketika dikembalikan rohnya ke kuburannya, oh Hamzah hidup lagi. Hidup lagi. Enggak, dia udah mati, namanya udah mati ya. Pansinik. Taibar kalau begitu. Bal hiya anwa'u hayatin barzakhiyah. Namun itulah salah satu jenis di antara jenis-jenis kehidupan di alam barzakh. Wal hayatu jinsun tahtaha anwa'. Nah, yang namanya kehidupan itu ada jenisnya, di bawahnya ada anwa', macam-macamnya. Sama kayak antum ayam. Ada macam-macamnya, ayam pelung, ayam jago, ayam bangkok, ayam negeri, ya banyaklah, kambing, kambing Jawa, kambing gunung, kambing bandot, kambing banyaklah, ya jenisnya kambing, anwa'nya ada bandot, ya ada bandot, ada apa lagi? Ada Jawa, ada kambing gunung ya. Terus kambing yang tanduknya panjang-panjang tuh yang serem tuh. Kambing apa tuh? Kambing hutan. Nah, itu anwa. Ya, paham ke sini? Nah, kehidupan juga gitu. Ini namanya hayatun jins. Ada jenis kematian, ada jenis kehidupan. Nah, kehidupan anwa. Dia punya jenis, punya macam-macam. Ada kehidupan alam barzah, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Paham ke sini? Ya. Udah ngerti sini? Wa kadzalikal maut, demikian pula kematian. Ya. Fa isbatu ba'dil hayati, maka ditetapkannya sebagian kehidupan, kayak tadi kehidupan dunia, kehidupan barzakh, kehidupan mana lagi? Hari akhirat, la yuzilu ismal maut, tidaklah menghilangkan nama kematian. Ya. Kal hayatil barzakhiyati, semisal kehidupan di alam barzakh. Ya. Wa isbatu ba'di anwa'il maut la yunafi al hayat. Maka ditetapkannya sebagian jenis kematian tidaklah menafikan kehidupan. Nah, lihatlah ini di kitab Sharihul Munqidh ya, dan kata Ibn Abil Hadi, waqad azza ba'dahu ya, sebagian beliau Ibn Abil Afwan, ini bukan kata Ibn Abil Hadi, kata Al-Fihri. Nah, fa'ilnya Al-Fihri. Yang berkata adalah Al-Fihri. Azza fa'ilnya Ibn Abil Hadi, huwa. Ibn Abdul Hadi menisbatkan sebagiannya kepada Ibn Taymiyah di kitab beliau Iqtida' Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Cukup sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.